Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, masih tentang adab-adab tidur. Dia bawakan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه. Kata Aisyah, terbiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat sampai terbit fajar, beliau pun salat sunnah qabliyah 2 rakaat yang ringan, ini dipercepat. Kemudian beliau berbaring pada sisi kanannya sampai datang muadzin memberitahu beliau qomat, kemudian beliau keluar sholat. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Juga dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Kalau beliau tidur malam, beliau berbaring meletakkan tangan beliau di pipinya, tangan telapak tangan kanannya di pipi kanannya. Tsumma yaqul, kemudian beliau ucapkan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wa adastaiqadha qala, dan jika bangun beliau ucapkan, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya kita dikembalikan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Wa an Hudzaifah, juga hadis Hudzaifah. Wa Abi Dzar, juga hadis Abu Dzar radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Kata Hudzaifah dan Abu Dzar, kalau Rasulullah hendak tidur, beliau berbaring mengucapkan bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hadis-hadis ini Aisyah, Hudzaifah, Abu Dzar menjelaskan tentang adab-adab tidur. Ini sebelum orang itu terlelap dalam tidurnya, mengamalkan adab-adab yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebelum tidur dia ucapkan bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut. Karena Allah hanya Dia yang menghidupkan dan mematikan, memberi kehidupan, menghidupkan yang Allah kehendaki, mematikan yang Allah kehendaki pula. Artinya dengan ini, doa ini, dengan namamu ya Allah, aku hidup, aku hidup dengan namamu, aku mati pun dengan namamu. Kenapa zikir ini diajarkan Rasul diucapkan sebelum tidur? Hal ini karena tidur telah lalu. Tidur adalah kematian. Karena tidur adalah kematian, mautus sughra, kematian kecil. Tidak, bukan kematian kubra, kematian besar atau total yang memang nyawa lepas sama sekali dari jasadnya. Tapi Allah namakan tidur itu kematian. Seperti dalam firman Allah, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Allah namakan tidur itu wafat, kematian. Juga dalam ayatnya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan, mengambil nyawa manusia saat ajalnya tiba, dan juga yang mematikan manusia dalam tidurnya. Maka ayat-ayat ini semua menjelaskan tidur adalah kematian. Oleh karena itu, ketika bangun pun Rasul mengajarkan berdoa lagi bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dalam tidur. Dihidupkan lagi sehingga kita bisa bangun, masih bernafas, bertemu anak istri dan seterusnya. Bersyukur karena itu. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita dikembalikan. Nasyur, ketika manusia itu dikeluarkan dari kuburnya, tentunya ini di yaumul qiyamah, di hari akhir, dengan ini doa wa ilaihi nusyur, Rasul menginginkan untuk kita ingat sebagaimana kita bangun dari tidur, hidup kembali, kita mengingat di hari itu yaumul qiyamah kita pun akan dibangunkan dari kubur, dan semua orang, semua manusia, muslim maupun kafir, akan dibangkitkan semua dari kuburnya. Mengingat itu agar orang punya kesiapan untuk kematiannya, berbekal untuk setelah kematiannya, itu yang diinginkan di dalam sunnah. Maka tidur banyak hikmahnya, subhanallah. Selain dia mengistirahatkan jasad capek dari bekerja sepanjang hari, di ayat lain juga Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Berzikirlah yang banyak kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang hari. Baik. Demikian beberapa hadis di bawakan oleh Nawawi tentang adab-adab tidur yang layaknya diperhatikan dan dijaga oleh setiap muslim dalam rutinitas kesehariannya. Qala rahimahullah, bab fi adabil majlis wal jalis, tentang adab majlis. Bagaimana adab-adab yang Rasulullah ajarkan dalam bermajlis, duduk tempat orang itu duduk. An ibni Umar radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallam la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fi walakin tawassa'u wa tafassahu. Rasulullah katakan jangan salah seorang mendirikan, menyuruh orang berdiri, kemudian dia duduki tempatnya. Eh, kamu berdiri, pindah sana. Dan kursinya dia duduki. Dilarang oleh Rasulullah. Tetapi tawassau wa tafassahu. Namun perlebarlah majlis, kalau itu majlis misalnya, bisa diperlebar majlisnya. Yang semula majlis kecil diluaskan sehingga yang datang bisa masuk, bisa ikut di dalam majlis. Dan kana Ibnu Umar idza qama lahu rajul min majlisihi lam yajlis fihi. Dan Abdullah bin Umar, dari waroknya beliau radhiyallahu anhuma, kalau orang berdiri untuk beliau, beliau enggak mau duduki. Jadi misalnya orang ini melihat Ibnu Umar datang, karena yang dilihat sahabat Nabi yang mulia, orang ini berdiri, duduk sini, silakan. Ibnu Umar enggak mau duduk. Ditafsirkan oleh para ulama, Ibnu Umar lakukan itu khawatir orang ini melakukan itu karena segan saja. Dia sendiri enggak senang atau enggak rela. Tapi dia tinggalkan tempat duduknya karena sungkan atau malu dan segan kepada Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar enggak mau. Enggak mau diduduki. Demikian bab dibawakan oleh Nawawi tentang adab-adab duduk. Dan itu Allah sebutkan juga di dalam ayat Quran, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan pada kalian perluaslah majlis, maka perluaslah agar Allah meluaskan untuk kalian. Karena majlis misalnya semula 10 orang, ya, majlis kecil gitu. Tapi datang lagi 5, 2, 3, 10. Enggak akan cukup kalau tetap seperti ini, maka harus mundur, memperluas majlisnya. Diperlonggar, diperluas majlis itu sehingga memuat lebih banyak yang datang berikutnya. Ini tentunya dari kesempurnaan Islam dan syariat Islam yang sempurna, mengajarkan pada setiap lini kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia dalam agama, bahkan dunia mereka. Karena majelis seperti ini duduk dibutuhkan hampir setiap hari. Orang duduk di kantornya, di rumahnya, di masjidnya, di mana saja. Maka butuh adab. Bahkan di pasar, nanti akan disebutkan bagaimana. Di pasar, di tempat jualan, harus ada adab yang dijaga. Mengingatkan kita, apa yang Allah sebutkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa bushra lil muslimin. kami turunkan kepadamu kitab ini, Quran, menjelaskan segala sesuatu. Sekaligus hidayah dan rahmat, kabar gembira bagi muslimin. Maka enggak ada tertinggal satu perkara pun dibutuhkan umat kecuali Allah dan Rasul menjelaskan di situ. Baik. Kembali kepada hadis Ibnu Umar, jangan salah satu dari kalian memberdirikan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia tempati, tapi perluas majelis. Dan itu akhlak jabarin, akhlak dan sifat orang-orang sombong yang ingin dimuliakan, ingin punya posisi, walaupun dia terlambat, walaupun dia ini, ayah pergi, berdiri, dia tempati tempat itu, dia merasa dia yang lebih berhak duduk di situ, dia merasa dia lebih berhak menempati tempat itu, padahal dia datang belakangan. Al-muhim, sifatnya orang congkak, orang sombong, yang tidak pantas sama sekali pada seorang mukmin. Kalau ini majelis, Rasul sebutkan fi majlisihi, maka itu umum. Majelis duniawi ataupun ukhrawi. Majelis duniawi ya duduk-duduk orang sedang makan gorengan, minuman misalnya, seperti tadi. Orang suruh pergi sana, kemudian dia duduki. Tapi perlebar, dilonggarkan, dilebarkan majelis supaya ini bisa masuk, itu enggak apa-apa. Adapun kamu menyuruh orang pergi, berdiri, kemudian tempat yang kamu duduki, haram, dosa, maksiat. Ataupun itu majelis ukhrawi, majelis akhirat seperti majelis ilmu seperti ini, atau majelis sholat, misalnya sudah ada orang duduk di shof awal sini, ini merasa orang tua atau sesepuh atau apa sajalah, ya tadi ada kesombongan pada dirinya, merasa dia yang paling berhak dan ini, kemudian ngusir orang yang di shof awal ini anak muda, ayah berdiri, pindah sana, kemudian dia tempati tempat itu. Congkak orang ini, akhlaknya orang yang sombong dan congkak, bukan akhlak seorang mukmin. Gak boleh. Siapa yang mendahului tempat itu, yang tempat itu tempat-tempat umum, maka dia lebih berhak. Soft gak ada yang memiliki, gak ada kafling-kaflingan soft. Siapa yang lebih dulu datang, ya sudah, kamu ingin soft awal, ya datang duluan. Sebelum adzan, datanglah ke masjid. Jangan kemudian kamu datang di akhir zaman, sudah komat misalnya, atau mendekati komat, inginnya dapat soft awal. Gak benar. Makin demikian dosa dan tidak boleh dilakukan. Bahkan ulama sebutkan, kalaupun itu anak kecil, ada anak kecil, anak SD misalnya, di soft awal dia, kemudian ini orang tua merasa sesepuh, ayah sana anak kecil, pindah sana. Betapa malunya anak ini dan hancur perasaannya. Sudah senang di soft awal, diusir begitu saja, ditempati. Gak didik ini yang tua. Semestinya dia mendidik. Sudah, dia lebih dulu, lebih pantas di situ. Dia yang terlambat, ya sudah, berdirilah di soft ketiga, keempat, atau di mana tempatmu sudah. Dia lebih berhak dari kamu. Hatta usianya masih SD, dia lebih berhak. Dan tidak boleh tempatnya kamu rampas, kamu ambil tanpa izinnya. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan adab mulia dalam majelis. Ibnu Umar kemudian mengamalkan apa yang beliau riwayatkan ini dari Rasulnya. kalau ada orang berdiri untuk beliau, beliau enggak mau. Tadi khawatir orang ini melakukan hanya karena sungkan saja. Dan memang makruf bahwa orang yang memberi karena malu, karena sungkan, khawatir itu tidak dengan keridhaan dari hatinya. Oleh karena itu posisinya fuqaha sebutkan seperti mukroh, seperti orang yang terpaksa, seperti orang yang dipressure dan dipaksa, ayo sini kasihkan padaku, berikan, ya, karena dia terpaksa diancam dengan senjata misalnya atau apa, ya mau tidak mau dia kasihkan, hatinya nggak rela sebenarnya. Nah, sama orang seperti ini karena sungkan sebetulnya dia nggak rela, tapi ya akhirnya terpaksa dia berikan. Makanya Ibnu Umar gak mau, dari waroknya beliau dan tawaduknya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk dari situ para ulama sebutkan, kalau orang itu basa-basi, maka jangan kamu terima. Misalnya dia lagi makan di warung, lagi makan begitu, kok kamu lewat, ya subhanallah, masa dia diem, ya gak enak, bagaimana perasaannya, ya basa-basi dia, oh, silakan ayo makan sama saya, kamu diajak. Orang yang laim dan gak punya perasaan, oh, dijak makan kok, yuk masuk saja dia, mumpung diajak, ditraktir. Lah, gak boleh. Karena dia hanya basa-basi saja. Bukan dengan keikhlasan dia ngajak kamu. Ini karena ngelihat kamu lewat, sama-sama melihat, tatap muka, kan gak enak dia diam. Ya basa-basinya orang, ayo silakan, ayo masuk, ambil, beli apa. Atau serupa dengan itu rumahnya mungkin. Pas dia buka pintu rumah mau masuk, kamu pas lewat misalnya ketemu, ahlan, ya, fadhol masuk, ayo. Dari awal dia bukan orang yang ingin mengundang kamu. Tapi ya tadilah mungkin karena gak enak masa diam, basa-basinya dia mengajak. Yang semacam ini gak boleh kamu terima. Karena tadi, dan keumuman orang, keumumannya karena terpaksa tadi, karena sungkan, gak enak, bukan dari hatinya ikhlas ingin ngajak, ingin memberi, ingin menjamu, ingin neraktir, bukan dari hatinya. Itu yang ada pada Ibnu Umar tadi, walaupun babnya bukan makanan. Tapi ketika orang berdiri meninggalkan tempat duduknya diberikan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar gak mau, nggak mau duduk di situ. Dan begitu seharusnya. Kata Nawawi, demikian hadis menunjukkan bahwa orang yang terlebih dahulu menempati suatu tempat yang mubah, tempat umum nggak ada yang punya memang, ya sudah dia lebih berhak. Apapun itu, masjid atau di selain masjid, misalnya kalau yang haji sana, misalnya di Mina, di Arafah, tempat umum gak ada yang punya. Kamu kebetulan datang pagi-pagi sudah masuk Arafah, Mina misalnya, kamu lihat di situ ada pohon enak rindang dan terhindar dari panas, sudah kamu duduk di situ, kamu beber sejadah atau apa, ya sudah kamu lebih berhak di situ. Haram dan enggak boleh ada orang lain datang kemudian, ayah pindah sana, enggak bisa, aku pingin di sini. Ya enggak bisa, dia lebih dulu. Makanya dalam riwayat disebutkan, Mina manahu man sabak. Mina itu tempat tempat singgah atau tempat turunnya orang, siapa yang lebih dulu. Demikian pula tempat-tempat yang lain, jualan misalnya, jalan umum, gak ada yang punya. Itulah dia berhenti dulu di situ, rombongnya dia taruh situ, dia jualan-jualan sudah. Begitu kata Nawawi, gak boleh ada orang lain, ayo minggir sana, saya mau jualan di sini. Kamu pengin jualan sini, datanglah lebih pagi. Orang ini sudah lebih dulu menempati sini, kamu gak punya hak untuk mengusir. Sama itu majelis, tempat yang diduduki dalam jual beli. Kecuali kata Nawawi, kecuali fuqaha Syafi'iyah, fuqaha madhab Syafi'i menyebutkan pengecualian tempat-tempat yang sudah terbiasa. Misalnya seorang alim terbiasa mengajar atau berfatwa di tempat itu. Misalnya kalau di pojok sana atau ada tiang, dia sandar di tiang itu, duduk setelah sholat. Kemudian tiap hari itu pekerjaannya, tiap lima waktu mungkin duduk, menjawab pertanyaan, berfatwa, mengajar. Maka dia lebih berhak. Walaupun mungkin pada suatu saat dia belum datang misalnya, ada orang lain duduk di situ, kemudian ini datang mau ngajar, mau fatwa, gak bisa saya lebih dulu. Enggak, diperkecualikan karena orang ini memang ma'ruf kebiasaannya di situ. Walaupun dia sempat terlambat mungkin, tapi itu tempat dia ma'ruf, orang tahu itu tempat dia selalu duduk di situ setiap waktunya untuk berfatwa atau mengajar dan semisalnya. Seperti itu pula tempat-tempat perdagangan. Kalau sudah terbiasa, seperti jalan tadi misalnya, atau apalah tempat, lapangan atau apa, ma'ruf orang tahu di bawah pohon ini tempatnya si penjual degan misalnya, namanya Z. Sudah dia, itu tempat dia. Tiap hari dia dagang di situ. Suatu hari dia mungkin terlambat misalnya, kemudian ada Khalid orang lain datang mau jualan bakso di situ, ya Z berhak ngusir. Yang lebih berhak tempat itu siapa? Z. Karena sudah terbiasa dan ma'ruf diketahui itu tempat dia. Artinya kalau itu dalam syariat, misalnya terjadi percekcokan, gak bisa ana lebih dulu di sini, saya lebih datang dulu si pedagang bakso ini misalnya, diangkat ke mahkamah, ke pengadilan, hakim akan menentukan yang lebih berhak adalah Z pedagang degan tadi, karena itu ma'ruf tempat dia. Lain perkaranya tempat yang umum gak kepake. Kalau ini kan juga kepake tiap hari. Tadi yang gak berhak itu kalau itu tempat lepas umum, gak ada orang jualan di situ, kamu berhenti di situ, ya kamu lebih berhak. Maka dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Isya, ya, masuk waktu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Allahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam.